Pertama kenal dengan Mbak Fia itu dari ibunya. Ibunya kan sangat pandai bergaul dengan teman-teman di TVRI. Kalau nggak salah dulu Mbak Fia nyanyi, terus kegiatan apa lagi gitu. Nah, dikenalkan ke saya bahwa Mbak Fia sebagai pemain remaja. Nah, dari situ kesan saya pertama dari perilaku ketika datang ke TVRI dan berbicara dan seterusnya, saya menilai dia adalah anak gadis yang baik, ya. Kenapa? Ya karena sopan, mudah senyum. Kemudian ketika kerjasama, yang berkesan buat saya adalah Mbak Fia ini disiplin banget, dan benar-benar dia nyenengin semua orang, ya, nyenengin semua orang karena selain disiplin dia berusaha keras untuk mengikuti apa yang diinstruksikan oleh sutradara, ya, dan ini tidak hanya dari saya, dari cerita teman-teman juga yang lainnya. Nah, ini kesannya yang kayaknya membuat orang respect. Ya, jadi orang kalau lihat perempuan gadis gitu, manis atau cakep gitu, pasti kan cenderungannya lebih ke apa, ingin mengganggu gitu. Kalau ke Fia kayaknya orang hampir nggak ada, karena mungkin sikap hormat itu membuat setiap semua orang menghormati, gitu. Bukan jahil, bukan mau menggoda. Menurut saya dia teman yang menyenangkan, karena bukan kata saya saja, terlihat ketika berjalan syuting kita kan berganti komunitas tuh, hampir semuanya senang sama dia, ya. Jadi bahwa memberikan contoh disiplin, kesungguhan, membuat orang respect. Dulu kesehariannya kan nggak pernah sekalipun kita mendengar dia marah gitu, karena alasan apapun juga. Nah, ini yang membuatnya orang semua suka pada dia, dan nggak ada alasan untuk membencinya misalnya. Kemudian sangat penolong, karena dia punya rasa empati tinggi pada kesulitan orang, dan dia selalu sekarang ini lebih lagi dia selalu memiliki inisiatif untuk memberikan solusi terhadap orang sekitarnya dengan masalah yang sekecil apapun juga. Dia selalu tampil di depan untuk memberikan gagasan, memberikan apa, tawaran-tawaran yang memberikan solusi terhadap berbagai persoalan. Kemarin aja misalnya, pasti kan menjadi pusat perhatian itu tetap aja emak, bukan yang lain, bukan saya sebagai director atau enggak. Begitu kita bikin komunitas, pasti yang menjadi leadernya emak, jadi otomatis gitu. Ini kenapa? Karena tadi bahwa kepribadiannya yang membuat dia di panutan. Gitu. Ya, selain itu ya tadi bahwa dari mulai memberi pendapat sampai memberi makanan. Dan pasti dia pilihan makanannya yang favorit, yang disukai banyak orang. Gitu. Nah, ini dia menunjukkan bahwa dia tidak egois bahwa apa yang dibawanya itu juga harus disukai orang banyak, tidak untuk diri sendiri. Nah, jadi kalau kita kumpul, nanti kita kumpul makanannya apa? Pasti semua muka menghadap ke tempat emak, nah, gitu. Minta jawaban kayak begitu. Jadi itu kuliner juga hal yang lain. Gitu. Jadi betul-betul casting emaknya kepada dia itu terjadi juga dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Tadi bahwa dalam bersikap itu sangat hati-hati, tapi untuk itu hanya prinsip dia bisa tegas juga gitu loh. Dan itu pasti keputusannya itu yang paling pas, paling tepat ya, di situ baru dia apa ketegasannya muncul. Harus nama kebenaran, dia nggak mau tawar-menawar. Kayak kemarin kita misalnya syuting Teta itu, produser tidak setuju dengan ada dua pemeranan, dia berharap itu diganti karena ya kacamata dia tidak punya selling point, tidak punya nilai jual. Tapi jawabannya Fia atau emak itu, kita ini pengen reuni, artinya reuni itu harus semuanya hadir. Jadi kalau ada casting yang dicopot, kita mendingan bubar, mendingan nggak syuting. Nah, karena syuting kita ini beda dengan yang lain. Yang lain kan just make money, nyari duit. Kalau ini enggak, ini karena idealisme, karena kerinduan, karena persaudaraan, karena silaturahmi. Jadi dia bilang, udah kalau kita tidak kumpul, mendingan usaha aja. Atau ini edarnya lagi. Kalau kegiatan produser takut nggak laku, udah mudahnya dari Bapia. Bapia itu punya sikap dan sikapnya kuat gitu ya. Tapi dia sadar kok sikapnya itu diungkapkan dengan menjaga yang sampai yang disampaikan itu menyakiti orang lain, gitu. Jadi dia akan sampaikan ini nggak suka, gitu. Setelah bahwa yang dia maksud itu tersinggung segala macam, tapi itu adalah pilihan dia yang juga harus menghormati orang lain, karena dia selalu menghormati pilihan orang lain, maka orang lain pun menghormati dia. Jadi mungkin lo untuk orang lain ada sikap-sikap yang menyakiti yang lainnya karena perbedaan. Tapi karena Fia itu memberikan contoh kepada yang lain bahwa dia menghargai perbedaan orang lain, maka orang sungkan untuk misalnya dia harus tersinggung karena pilihan Fia berbeda. Nah, semacam begitu. Saya yakin mungkin dia juga di keluarga barangkali pastilah nggak mungkin semuanya sama, semuanya serasi, semuanya harmonis. Pasti ada perbedaan-perbedaan tafsir tentang kehidupan. Dan saya yakin banget semua di sekitarnya itu akan menghargai perbedaan itu. Karena dia berinisiatif untuk menghargai perbedaan-perbedaan sekitarnya itu. Ini jodoh dari Allah. Kalau menurut saya saling mengisi musyembah seniman cerdas, wawasan yang luas. Novia itu orang yang dari dulu saya tahu dia lapar ilmu, berusaha menambah ilmunya, pengetahuannya. Ya. Dan kemudian ketemu Canun, menemukanlah itu apa yang dicarinya, artinya tempatnya bertanya dan seterusnya. Dan kemudian Fia yang bisa dipadukan dengan Mas Eva, Fia pintar memanage, memanage suasana, memanage berbagai hal menurut saya, termasuk pengorganisasian menurut saya. Yang satu seniman biasanya seenaknya, kadang-kadang tidak beraturan, ketemu via yang bisa mengatur, jadi menurut saya jadi nikah. Nah, mungkin kalaupun ada perbedaan, dua-duanya kuat, dua-duanya punya ego, pasti benturan akan ada. Tapi karena kedewasaan itu yang bisa akhirnya membuat saling mengalah atau menjaga keutuhan itu semuanya. Sebagai manusia pasti kan nggak mungkin 100% serasi seperti surga. Pasti ada itu ya, ganjalan yang membedakan satu dengan yang lain. Dan itu mungkin juga kepada sekarang anak orang yang orang besar, apalagi dua-duanya pasti menurunkan juga anak-anak berkarakter, saya yakin banget. Dan pasti yang namanya orang berkarakter itu pasti otomatis dia punya ego juga gitu, karena pilihan itu pilihan menyikapi hidup, pilihan memilih dan segala macam. Nah ini saya tahu bagaimana mengelola manajernya, ya menjadi partitur yang indah untuk sebuah keluarga. Itu bisa saling mengisi antara Canon dan Via, karena dua-duanya cerdas, dua-duanya pintar, dua-duanya berusaha membangun keluarga yang sakinah. Saya kok jadi terharu. Ibu ingat ibunya lagi. Ingat kesini dulu. Itu ya. Sampai lalu. Selamat. Sehat. Hebat. Terus jaga. Sampai ke tujuan. Jadi balik pas. Saya jadi cengen. Panjang cerita. Ingat Alisan, ingat dulu. Kita sama sekali tidak pernah ada masalah, tidak pernah bertengkar, tidak pernah saling mengerti. Kita selalu saling mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Masih maaf. Alhamdulillah. Selamat ulang tahun, Mak. Semoga Mak tambah keren, tambah oke juga. Pokoknya doa yang terbaik buat Mak, ya. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun buat Mak. Maafin kalau packing. Ya. Mak sehat, bahagia, sukses selalu, berkah. Selamat ulang tahun, Mas. Semoga panjang umur, sehat selalu, sukses terus, diberikan umur yang bermanfaat. Pokoknya yang terbaik buat Mas. Assalamualaikum, Manovia. Selamat milad ya. Semoga panjang umur, berkah selamat, sehat, dan banyak rezekinya. Amin. Hai, Mas. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, semakin sukses, sehat terus, berkah selalu buat Ma ya, Ma ya. I love you. Happy birthday, Upi. Panjang umur, sehat selalu. Oh, nggak bisa. Bahagia selalu, Upi. Happy birthday. Assalamualaikum, Ma. Ulu, Ma teh ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya, Ma. Panjang umur, sehat selalu, diberikan keberkahan dalam segala hal, pokoknya mah ya, dalam usianya yang berkah, dalam rezekinya yang berkah, keluarganya juga berkah, pokoknya bahagia selalu bersama keluarga ya, selalu sakinah mawaddah warohmah, tah gitu ya. Halo Mak, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Dadah. Amin sih Mak. Assalamualaikum, selamat ulang tahun Mak. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan umur panjang yang berkah barokah, kesehatan lahir batin, rezeki yang berlimpah ruah. Dan semoga semua doa-doa dan cita-cita emak akan selalu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat ulang tahun untuk Mak Banov. Sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu yang bisa aku hadiahkan. Dan mudah-mudahan doa kita bersama, mudah-mudahan film kita sukses dan kita bisa berkarya lagi, oke? Ma, panjang umur, murah rezeki, sehat selalu ya. Babia tambah sehat, tambah sukses. Selamat ulang tahun, Ma. Saya doain semoga emak sehat selalu, dilancarkan segala urusannya dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. I love you, Ma. Halo, kami dari Caca. Kenal Karso, Putivia, semoga panjang umur, sehat terus, selalu diberi kegembiraan dan kebahagiaan. Semoga bisa mengabulkan mimpi hotel di traktir, makanan enak. Amin, Mbak. Kami juga mohon doanya supaya yang satu ini segera menikah ya toh. Kami enggak jadi pengecut terus ya. Doakan juga, Mbak, istrinya enggak jauh-jauh buat mereka. Oh iya. Begitu. Ya. Selamat ulang tahun, Nutisia.